Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله والحمد لله الله تبارك وتعالى yang senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan karunianya, sehingga pada malam hari ini kembali kita berkumpul di dalam majelis ilmu melanjutkan pengajian kita dari kajian sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma yang menjelaskan tentang bagaimana diangkatnya ilmu dari permukaan bumi. Hadis yang agung sekali yang sekaligus memberikan peringatan kepada kita sekalian untuk senantiasa memelihara ilmu, bersabar, mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum datangnya masa tersebut, masa di saat umat semakin terjatuh dalam kehinaan, ketika mereka berlomba-lomba untuk meraih dunia yang mereka miliki dan mereka pun melupakan ilmu, dan mereka mengangkat tokoh-tokoh yang bukan dari kalangan para ulama dan mereka menganggapnya sebagai para mufti, sebagai para ulama yang dijadikan sebagai rujukan dalam perkara-perkara jin yang menyebabkan mereka tersesat dan menyesatkan umat dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka pada malam hari ini insyaAllah ta'ala kita memasuki bab yang berikutnya, masih dalam kitabul ilmi. Berkata al-imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughira ibn Barbizba al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun hal yuj'alu lin-nisa'i yawmun ala hilatin fil-ilmi. Bab, apakah boleh dijadikan untuk para wanita ada satu hari tersendiri di mana mereka mempelajari ilmu syar'i. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anda menjelaskan bahwa talabul ilm, menuntut ilmu, diwajibkan bukan hanya kepada kaum lelaki, namun menuntut ilmu tersebut juga merupakan hak dari kaum wanita, di mana mereka wajib untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari hukum-hukum Allah, kewajiban-kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas mereka.

yang dia berhak untuk dilemparkan ke dalam neraka. Namun disebabkan karena anaknya yang memberikan syafaat, maka dia pun tercegah dari dimasukkan ke dalam neraka, dan dia pun dimasukkan bersama dengan anaknya ke dalam surganya. Maka ini keutamaan. Lalu bagaimana kalau yang meninggal itu dua? Nah, disebutkan di dalam hadis ini bahwa wanita ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wasnaini, bagaimana kalau dua orang?" Dan telah dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Wasnain." Dan dua juga termasuk. Dua juga termasuk. Lalu bagaimana kalau satu orang? Di dalam hadis ini tidak disebutkan. Mungkin di antara keluarga ada yang kehilangan seorang anak saja. Gimana kalau hanya satu orang? Nah, dalam hadis ini tidak disebutkan. Ada riwayat-riwayat yang lain yang ada tambahan. Seorang wanita bertanya, gimana kalau satu orang? Maka Rasulullah menjawab, satu orang juga. Tapi tidak ada yang sahih. Namun hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa satu orang pun insyaallah termasuk di antaranya. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma li'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qadattu safiyahu tsumma ihtasabahu ila al-jannah." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, tidaklah bagi hamba-Ku yang mukmin balasan apabila Aku mengambil darinya apa yang dia cintai. Maka di sini umum, hadis ini sifatnya umum. Apabila Aku mengambil darinya apa yang dia cintai, safiyahu, buah hatinya diambil walaupun satu, kemudian dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah syurga. Balasannya adalah syurga. Maka hadis ini juga menetapkan bahwa satu pun insyaallah taala termasuk, dengan syarat apabila orang tua tersebut bersabar dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti penyebutan tiga di sini la mafhuma lahu. Ya, tidak bisa diambil pemahaman sebaliknya. Ya, artinya kalau kurang dari tiga tidak termasuk. Oh, tidak demikian. Bahkan dua pun insyaallah termasuk. Satu pun insyaallah taala termasuk. Dengan syarat ia bersabar dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti seorang berangan-angan, ya Allah mudah-mudahan anak saya mati misalnya. Oh, gak boleh seperti itu ya. Mendoakan kematian gak boleh ya. Nah, atau misalnya istri sudah hamil-hamil tua, ini didoakan supaya mati biar menjadi pemberi syafaat. Nah, ini tidak diperbolehkan ya kawan. Nah, ini adalah sebuah takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, bukan dari kehendak kita. Nah, namun yang dimaksud di dalam hadis-hadis ini adalah apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan, memberikan ujian kepada sebuah keluarga, lalu kemudian dia bersabar menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Bashar Bundar قال حدثنا غندر محمد بن جعفر ربيب شعبة قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن عبد الرحمن بن الأصبهان عبد الرحمن بن عبد الله عن ذكوان أبو صالح السمان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. Dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad atau dengan hadis yang sama.